Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sungguh suatu kebahagiaan bagi kami terkhusus di dalam majlis yang mulia ini, di masjid Allah subhanahu wa ta'ala ini, yang sungguh keberadaan kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini tidak lain karena landasan kecintaan kita karena Allah dan kecintaan kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh persaudaraan di antara sesama muslim, di antara kaum muslimin, adalah merupakan perkara yang dituntut bagi kita semuanya. Karena sesungguhnya kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka sungguh kita semuanya hakikatnya adalah bersaudara. Tidaklah persaudaraan tersebut kemudian terbatas pada suku, bangsa tertentu, ataupun kulit, warna kulit yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang terbatas dalam persaudaraan yang sempit, tetapi persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum mukminin, yang sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita taufik dan petunjuk, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan itu semuanya agar kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersyukur dengan nikmatnya. Jangan sampai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari nikmat tersebut berupa nikmat hidayah, jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita lalaikan. Karena sungguh berapa banyak dari hamba-hamba Allah yang dia belum mendapatkan hidayah tersebut. Maka sungguh kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikumpulkan di dalam suatu majlis ini, atau dalam majlis ini, majlis yang dimana di sana disebut ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dibelajari firman-firman Allah, demikian juga hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu semuanya adalah kewajiban bagi kita seorang muslim, yang kita sebagai seorang muslim tidak boleh untuk kemudian bodoh terhadap agama kita. Kita wajib mengetahui dan berilmu tentang agama kita ini, yang ini semuanya adalah dalam rangka mengokohkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah keimanan itu bisa menjadi kokoh ketika tanpa dilandasi dengan ilmu. Tidaklah akidah seorang muslim itu bisa menjadi kokoh tanpa landasan ilmu agama. Maka kewajiban kita di dalam menuntut ilmu ini adalah merupakan perkara yang memang telah disebutkan oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah kewajiban bagi kita seorang muslim. Dan ilmu yang paling utama, yang terutama di dalam Islam yang kita berada di atasnya tersebut, yang itu adalah merupakan inti selamatnya seorang hamba di dunia dan kelak di akhirat, adalah permasalahan yang berkaitan tentang akidah dan tauhid. Maka tentunya ketika seorang ingin berada di atas akidah, keyakinan yang sahih, keyakinan yang benar, dan tauhid yang benar, maka dibutuhkan ilmu, dibutuhkan bagaimana perkara-perkara tersebut sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sehingga kita harus mengetahui ilmunya tersebut, sehingga kita bisa menjadi kokoh keimanan kita, bisa kokoh akidah keyakinan kita di atas Islam. Dan sungguh itu semuanya adalah perkara yang akan menyelamatkan seorang hamba kelak. Maka kenapa kita memberikan tema atau materi yang berkaitan tentang pentingnya atau urgensi akidah dan tauhid bagi seorang muslim? Karena dengan akidah dan tauhid inilah seorang hamba ketika dia berada di atas akidah yang benar, berada di atas tauhid yang benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan selamat kelak. Berbeda dengan orang yang dia walaupun mungkin dia bersemangat dan beramal saleh, beribadah, mungkin dia bahkan mengerjakan salat, menegakkan salat, tetapi dia ternyata dalam sisi akidah, dalam sisi tauhidnya, dia lemah. Dia tidak mengetahui apa-apa yang berkaitan tentang masalah tauhid atau apa-apa yang berkaitan tentang masalah akidah secara rinci. Bahkan dia pun beberapa hal banyak yang dia tidak mengetahui perkara-perkara tersebut, sehingga akhirnya dia pun na'udzubillah bisa terjerumus kepada perkara-perkara yang bisa merusak akidah seorang mukmin, bisa merusak tauhid seorang mukmin tadi, yang na'udzubillah akhirnya dia terjatuh dalam apa yang dinamakan dengan kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa faedahnya ketika dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tetapi dia tidak mengetahui tentang akidah yang lurus, tidak mengetahui tentang tauhid yang lurus? Karena tauhid inilah sebagai pondasi, akidah inilah sebagai pondasi seorang mukmin. Ibaratnya apabila kita membangun sebuah rumah, maka kita mengetahui adanya tiang-tiang, adanya atap-atap, maka tidaklah akan kokoh suatu bangunan tersebut, tidak akan kokoh suatu rumah yang dibangun oleh seorang manusia kecuali ketika landasannya, pondasinya tersebut adalah kokoh juga. Walaupun sehebat apapun dia, dari sisi masalah tiangnya, dari sisi masalah atapnya, tapi dari sisi landasannya, dari sisi pondasinya lemah, maka akan binasa atau akan hancur rumah tersebut, tidak ada manfaatnya. Maka oleh karena itu seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia berada di atas Islam, maka pondasi ketika dia berada di atas Islam tersebut, itulah yang harus dia tanamkan terlebih dahulu, yang dia harus pancangkan terlebih dahulu. Jangan sampai dia kemudian berlomba-lomba dari si masalah tiang dan atap, tetapi dalam masalah pondasinya dia nol. Dia tidak memperhatikan bagaimana apa-apa yang berkaitan dengan pondasinya. Maka demikianlah wahai saudaraku kaum muslimin, urgensi tauhid dan akidah bagi seorang muslim, seorang mukmin. Maka itu semuanya akan menjadikan baik apa-apa yang berikutnya, akan baik dari sisi ibadahnya ketika pondasi akidahnya benar, ketika pondasi akidahnya kokoh, ketika pondasi tauhidnya kokoh, maka apa-apa yang terlahir yang berikutnya pun akan mudah, akan baik pula. Maka akan melahirkan ibadah-ibadah yang baik setelah itu, solatnya, zakatnya, hajinya dan ibadah-ibadah yang lainnya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mudah dan lebih bermakna dan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika pondasi tauhid tersebut kokoh pada diri seorang mukmin, pada diri seorang muslim. Maka tidak ada faedahnya ketika seorang dia kokoh di dalam masalah ibadah atau dia adalah orang yang paling banyak beribadah kepada Allah. Dari sisi masalah sholat, masya Allah, sholat wajib tidak pernah dia luput darinya. Sedekah infak atau infak dan sedekah, dia tidak luput dari perkara tersebut, bahkan dia adalah orang yang bersemangat. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya, bahkan saum puasa yang diwajibkan kepada dirinya pada bulan Ramadan, tidak luput darinya. Demikian juga bahkan dia pun melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, yang sifatnya mustahab, sesuatu yang dicintai, bukan perkara yang wajib. Dia menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Tetapi ternyata dari itu semuanya, pondasi yang dia bangun dari landasannya ternyata lemah. Dia masih memiliki keyakinan-keyakinan yang merusak akidah yang ada pada dirinya. Dia masih percaya kepada para dukun misalnya. Dia masih percaya kepada sesuatu dari selain Allah. Dia masih percaya kepada bahwasanya ada sesuatu yang bisa memadaratkan dan mendatangkan manfaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semuanya tidak ada manfaatnya, wahai saudaraku kaum muslimin. Maka pondasi akidah ini, pondasi tauhid ini adalah merupakan cita-cita dan amalan yang harus kita tanamkan sedini mungkin pada diri kita dan keluarga kita tentunya. Maka dari apa yang kami sampaikan dalam mukadimah tadi menjadi gambaran bagi kita semuanya, kenapa kita memilihkan tema terkait dengan urgensi tauhid ini, urgensi akidah dan tauhid bagi seorang muslim. Karena tidaklah akan bermanfaat ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba dari ibadah-ibadah yang diwajibkan kepadanya, dari sholat, zakat, puasa, haji ataupun ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan kepadanya, ketika dia tidak berada di atas pondasi akidah yang lurus, di atas tauhid yang benar. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka sungguh kalau kita menengok dan melihat ke belakang dari apa, dari sejarah kehidupan kita, melihat kilas balik dari kehidupan kita, kalau kita merenung dari apa yang sebenarnya kita ada di dunia ini, kita hidup di dunia ini, yang sungguh sebagian manusia memiliki sudut pandang dan perspektif yang berbeda-beda. Kalau kita melihat kenapa saya hidup di dunia ini, kenapa saya bisa kemudian terlahir di dunia ini, ada apa, apa fungsinya saya hidup di dunia ini, maka sungguh kita bisa mengetahui jawabannya ketika kita kembalikan ini semuanya kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Karena itu semuanya telah dikabarkan di dalam Islam ini. Karena Islam adalah agama yang sempurna dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan solusi dan jawaban atas ini semuanya, atas pertanyaan apa-apa yang berkaitan tentang ini semuanya. Maka terkait dengan kehidupan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan yang ada pada diri kita, kita terlahir dalam kehidupan kita ini, kita bisa menghirup nafas di dunia. Maka kalau kita lihat, kita terlahir dari seorang ibu, dalam keadaan sebelumnya kita berada di dalam rahim seorang ibu tersebut, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari sebuah nutfah, dari sebuah sperma, yang ini adalah merupakan sesuatu yang hina sebenarnya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang sebenarnya dia dalam keadaan sesuatu yang awalnya adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang lemah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dari nutfah tersebut alaqah, segumpal darah. Yang demikian yang berikutnya segumpal daging, yaitu mudghah. Yang kemudian Allah tiupkan ruh pada segumpal daging tersebut, yang Allah jadikan sempurna dalam bentuk seorang manusia yang kemudian dia hidup di dalam rahim seorang ibu tadi, yang dia dari awal kelemahan kemudian menjadi diberikan kekuatan yang sedikit, kemudian ditambah kekuatannya, dan demikian seterusnya sampai dia terlahir dari rahim seorang ibu. Maka sungguh ketika dia lahir dari rahim seorang ibu pun, walaupun dia dalam keadaan lemah, tapi kalau dibandingkan dengan sebelumnya, dia sudah merangkak atau sudah melalui tahap kekuatan yang berikutnya. Maka demikian ketika Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia, setelah terlahir di dunia tersebut, dia menangis. Kemudian setelah itu berjalannya waktu hari demi hari, kemudian dia hidup menjadi seorang pemuda. Dia diberikan kekuatan yang lebih dari yang sebelumnya tentunya. Maka ini semuanya dari suatu kelemahan, kemudian dari diberikan kekuatan, kekuatan kemudian ditambah kekuatan yang berikutnya. Tapi jangan kemudian menyangka ketika diberikan dia atau dijadikan dia sebagai seorang pemuda yang memiliki kekuatan yang lebih dari yang sebelumnya, kemudian dia akan mendapatkan kekuatan yang lebih dan lebih dari itu semuanya. Bagaimana akhir kehidupannya? Bagaimana apa yang kita lihat dari apa yang ada di sekitar kita, dari orang yang beranjak dari kehidupan yang muda, yang kemudian setelah itu dia mendapatkan apa yang namanya masa tua, yang kemudian dia pun lemah kembali. Maka yang seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 54. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahul ladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin kuwatan thumma ja'ala min ba'di kuwatin da'fan wa syaibah yahluku ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum, Allah lah yang menciptakan diri-diri kalian yang awalnya dari suatu kelemahan, kemudian Allah menjadikan setelah kelemahan tersebut adanya kekuatan, kemudian Allah menjadikan setelah adanya kekuatan tersebut, ketika tadi dia sudah menginjak puncak dari kekuatan dalam kehidupan dia di dunia tadi, kemudian Allah jadikan dia kelemahan dan masa tua atau ketuaan. Yahluku ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menciptakan segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, dan dialah zat yang maha mengetahui dan maha memiliki kemampuan. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka demikianlah perjalanan kehidupan kita. Dari kelemahan, kemudian diberikan suatu kekuatan, kemudian demikian sampai pada puncak kekuatan yang dianggap oleh sebagian manusia, bahkan dia seolah-olah dia akan berada di atas kekuatan yang puncak tersebut, seolah-olah dia berharap dia akan senantiasa berada di atas masa muda. Tapi ternyata itu semuanya tidak akan kekal abadi. Kemudian dia pun akan beranjak pada fase yang berikutnya, berupa masa tua dan masa kelemahan. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka fenomena kehidupan ini yang kita lihat, yang kita rasakan dalam kehidupan kita, apa yang kita rasakan, demikian juga apa yang kita lihat di sekeliling kita, apa yang ada di sekitar kita, maka kita pun kadang-kadang mungkin bertanya, apakah tujuan dari kehidupan ini? Apakah tujuan diciptakannya manusia? Maka sungguh, apabila seorang dia melihat kepada apa yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, maka sungguh itu semuanya telah dijelaskan secara rinci, telah digambarkan itu semuanya. Maka sungguh keberadaan kita hidup di dunia ini tidaklah sia-sia. Mungkin ada sebagian manusia mengatakan, apa fungsinya kita diciptakan di dunia ini? Sebagian mereka mengatakan bahwa seolah-olah mereka tidak akan dikembalikan, atau seolah-olah mereka akan hidup selama-lamanya di dunia, apa yang terjadi di dunia ini atau apa yang terjadi di alam semesta ini sifatnya adalah suatu hal yang sifatnya alami, tidak ada campur tangan dari Allah subhanahu wa ta'ala atau pencipta sedikit pun. Mereka orang yang seperti ini adalah orang yang tidak percaya adanya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta seluruh alam semesta dan apa yang ada di dalamnya. Maka demikian juga di antara mereka menganggap bahwa kehidupan mereka di dunia ini tidak akan kemudian berlanjut pada kehidupan yang berikutnya. Mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan bahkan. Maka sungguh keberadaan yang seperti ini, Allah subhanahu atau apa yang mereka sangka ini, telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian wahai manusia menyangka, apakah kalian menyangka wahai manusia bahwasanya kami menciptakan diri-diri kalian dalam keadaan abatha, dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan tidak ada faedahnya, dalam keadaan dibiarkan begitu saja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kelak, tidak akan kembali ke akhirat kelak. Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian kelak tidak akan dihisab, tidak akan di atau tidak akan melalui perhitungan dari amalan-amalan yang kalian kerjakan di dunia ini, sehingga kalian merasa bahwasanya kalian hidup di dunia ini ya sudah, setelah itu tidak ada kehidupan lagi. Kemudian kalian mengumbar hawa nafsu kalian, kemudian kalian mengumbar segala apa yang kalian inginkan dari hawa nafsu, karena kalian tidak meyakini adanya hari kebangkitan, menganggap bahwasanya kehidupan yang ada di dunia ini sesuatu yang sia-sia, enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Maka disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, afadhanantum annakum makhluquna abathan abathan bila qasdin wala iradah wala hikmah. Apakah kalian menyangka wahai manusia bahwasanya kalian itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sia-sia, tanpa adanya tujuan, tanpa adanya keinginan, tanpa ada tujuan yang ingin diraih dari itu semuanya, dan tanpa adanya hikmah yang kami inginkan dari itu semuanya? Maka demikian juga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qiyamah yang semakna dengan apa yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwasanya dia ditinggalkan begitu saja? Apa yang dimaksud dengan asuda di sini? Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, falam yakhtalif ahlul ilmi bil Qur'an fima alimtu anna suda huwalladhi la yu'mar wa la yunha. Disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Umm, maka tidaklah berselisih para ulama terkait apa yang berkaitan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala di sini, yaitu mana sudah di sini. Bahwasanya kata mereka yang dimaksud dengan sudah adalah la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia menyangka bahwasanya dia ditinggalkan begitu saja? Maknanya apa? Apakah dia menyangka bahwasanya dia dicipta atau ditinggalkan begitu saja, tidak diperintah, tidak diberikan perintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak diberikan larangan-larangan darinya? Apakah manusia menyangka demikian, bahwasanya dia hidup di dunia ini ya sudah, ya, mau apa saja ya sudah, ya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, Dia seolah-olah menyangka bahwasanya tidak diperintah ataupun tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan batasan-batasan di dalam kehidupan dia sehingga dia boleh mengumbar hawa nafsunya sebagai binatang ternak. Naudzubillah. Maka sungguh ini semuanya adalah sebagai teguran bagi kita semuanya. Maka oleh karena itu ketika kita hidup di dunia ini tentunya adanya perkara-perkara yang membatasi kita, yang itu semuanya untuk maslahat, untuk kebaikan diri kita semuanya. Ketika kita diperintah oleh Allah, ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita bertanya apa hikmah kalau begitu diciptakannya kita semuanya di dalam kehidupan kita di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menegaskan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka semuanya diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka semuanya diperintah untuk menyembahku, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay li'amurahum bi ibadati, yaitu tidaklah mereka diciptakan di dalam kehidupan dunia ini, yaitu jin dan manusia tersebut, kecuali aku perintahkan mereka untuk menyembah kepada diriku, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hikmah penciptaan kita semuanya, wahai saudaraku. Kita semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah hanya kepadanya. Tidak boleh kemudian kita memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jin yang senantiasa, yaitu jin yang mereka makhluk yang kadang-kadang di antara manusia takjub dengan apa yang ditampakkan oleh mereka. Terutama mereka adalah orang dari kalangan jin yang berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh keberadaan mereka itu tidak pantas, tidak patut untuk kemudian diletakkan pada posisi peribadahan, diagungkan, dikultuskan. Bahkan mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah sebagaimana kita manusia. Maka kedudukan kita dengan jin adalah hakikatnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita di antara manusia ada yang menyembah, mengkultuskan jin? Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka keberadaan kita semuanya hidup di dunia ini, makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan jin maupun manusia, maka mereka diperintah untuk hanya beribadah kepada Allah, mengesakan ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Baik bentuknya pengkultusan, pengagungan, baik bentuknya adalah doa ataupun nazar ataupun penyembelihan. Karena itu semuanya adalah bagian dari ibadah yang harus kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang membedakan kita kaum mukminin, kaum muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid, dengan mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Mereka di antara mereka bahkan mengkultuskan sesuatu yang tidak mampu untuk menciptakan, tidak mampu untuk kemudian mendatangkan manfaat ataupun madarat. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka bagaimana keadaan di antara orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Allah bantah mereka di dalam surat Al-Furqan, keberadaan mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang menjadikan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahkan di antara mereka menyembah sesuatu dari selain Allah tersebut, mereka tahu bahwasanya berhala atau sesuatu yang disembah dari selain Allah tersebut, dari pohon yang dikultuskan, atau pohon, atau gunung, atau lautan yang dikeramatkan, atau yang semisalnya, itu mereka semuanya adalah makhluk Allah. Mereka tidak mampu untuk menciptakan sesuatu, walaupun sesuatu yang hina. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Furqan, "Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Dan mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menjadikan dari selain Allah sebagai tuhan-tuhan, sebagai sesembahan-sembahan, yang namanya sembahan tidak terbatas hanya berhala. Bagaimana kita lihat fenomena, fakta yang ada pada kaum musyrikin pada zaman jahiliyah, yang mereka dikatakan sebagai kaum musyrikin, mereka tidak dikatakan kaum mukminin. Mereka menyembah kepada berbagai sesembahan yang bermacam-macam. Di antara mereka ada yang menyembah berhala, di antara mereka ada yang mengkultuskan pohon, ya. Ada yang mengkultuskan, ya, sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari matahari dan bulan. Dan ini adalah fakta yang terjadi juga pada zaman dahulu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah kemudian menganggap mereka kaum muslimin, walaupun mereka mengetahui, mereka mengikrarkan bahwasanya yang menciptakan diri-diri mereka, yang menciptakan alam semesta, yang menurunkan rezeki, yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat, tidak bermanfaat pengikraran mereka ketika mereka mengikrarkan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan diri mereka, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki itu Allah, tapi mereka palingkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Bagaimana Allah menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau seandainya kamu tanya wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrik tersebut, kaum musyrikin Quraisy ketika itu, kalau kamu tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ini Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk bertanya kepada mereka, siapa? Kira-kira apa jawabannya? Siapa yang bisa, yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang mengatur alam semesta? Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, wa mayudabbirul amra. Siapa yang mengatur alam semesta ini, yang mengatur urusan yang ada dalam seluruh alam semesta ini, baik menurunkan hujan, mengatur rezeki dan sebagainya. Fasayakulunallah. Maka sungguh mereka akan mengatakan, orang-orang musyrikin Quraisy tadi, orang musyrikin zaman jahiliyah, mereka akan mengatakan yang menciptakan adalah Allah. Loh, mereka tahu yang menciptakan adalah Allah, tapi kenapa mereka dikatakan orang musyrik? Kenapa mereka dikatakan bukan orang yang bertauhid, bukan dikatakan orang yang beriman? Karena mereka memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Mereka memberikan penyembelihan kepada selain Allah, kepada pohon yang dikeramatkan. Ya. Kalau bapak-bapak mungkin pernah mendengar apa yang namanya Lata, Uzza, wa Manat. Di antara sesembahan yang bentuknya pohon itu adalah Uzza. Ya. Ya. Itu adalah Uzza. Kalau Lata itu adalah, ya, ada yang menyebutkan ialah batu. Ada sebagiannya yang mengatakan bahwasanya ini adalah dulunya orang-orang soleh. Dulunya dia adalah seorang soleh yang dia sering bersedekah, kemudian setelah matinya dikultuskan, diagung-agungkan, dilebih-lebihkan sampai berlebihan. Sampai kemudian akhirnya sebagian manusia ada yang, ya, di antara mereka kemudian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada berhala-berhala tadi, baik bentuknya seperti pohon atau bentuknya seperti batu, ya, atau berbagai jenis tadi. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka demikianlah, mereka walaupun mengikrarkan atau mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan, tetapi tidaklah mereka menjadikan pernyataan mereka itu menjadikan diri mereka sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Tetapi pernyataan seorang yang bisa menjadikan atau pernyataan yang menjadikan seorang menjadi seorang muslim, seorang mukmin, seorang muwahhid adalah pernyataan yang dia meyakini bahwasanya ibadah hanyalah diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan dia merealisasikan berbagai konsekuensi dari itu semuanya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kita kembali kepada surat Al-Furqan tadi. Allah berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi alihatan la yahluquna syai'an wa hum yuhlakun. Dan mereka, orang-orang yang mereka menjadikan dari selain Allah sesembahan-sesembahan yang pada hakikatnya mereka tidak mampu membuat suatu apapun. Tidak mampu untuk membuat suatu apapun. Wahum yuhlakun, padahal mereka itu adalah makhluk Allah, padahal mereka itulah yang diciptakan oleh Allah. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a, dan mereka tidak mampu, tidak memiliki ya pada diri mereka itu ya sesuatu atau perkara yang bisa mencegah dari madarat dan bisa mendatangkan manfaat. Mereka sendiri tidak mampu. Mereka tidak sendiri tidak mampu untuk menangkal dari petir. Ya. Tidak mampu untuk menangkal dari hujan. Atau sesuatu yang bisa memadaratkan diri mereka. Datangnya bencana alam. Mereka tidak mampu untuk mencegah itu semuanya. Hancur luluh lantak ketika Allah mengendaki hancurnya berbagai sesembahan-sesembahan dari selain Allah tersebut. Maka sungguh demikian juga wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, dan mereka pun tidak mampu untuk mematikan ataupun menghidupkan, dan tidak mampu untuk membangkitkan dari apa yang telah mati. Maka kok bisa mereka kemudian menyembah sesuatu yang tidak bisa mencipta? Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 73 sebagai renungan bagi kita semuanya. Allah menyebutkan, ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u lah, innal ladina tad'una min dunihi lan yakhluqu dubaba walau ijtama'u lah. Wahai manusia, dipermisalkan kepada kalian, maka dengarkanlah permisalan tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru dari selain Allah, yang kalian berdoa kepada selain Allah, yang kalian meminta dari selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, la yakhluqu dubaban, mereka hakikatnya tidak mampu menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Lalat sesuatu binatang yang rendah, sesuatu yang hakir, sesuatu yang sepele, tapi mereka pun tidak mampu untuk menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka itu berkumpul semuanya, enggak mampu menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Permisalan seekor lalatnya adalah binatang yang diantara sesuatu yang rendah, yang kecil. Apalagi yang lebih dari itu mereka tidak mampu. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahkan disebutkan dalam ayat tersebut, wa iyaslubhum dubabu syai'an, bahkan kalau seandainya lalat tersebut merampas dari berhala-berhala tadi, ya, merampas dari berhala-berhala tadi sesuatu yang ada pada berhala tersebut, atau sesuatu yang disembah dari selain Allah, mungkin sesajian yang diletakkan pada tempat tersebut, atau sesuatu yang dijadikan sebagai persembahan, lalat tersebut bisa mengambil walaupun hanya sedikit. La yastanqidhuhu minhu, maka niscaya berhala-berhala tersebut tidak bisa mengambil kembali, enggak mampu. Ini lalat ngambil dari mereka, berhala tersebut tidak bisa mengambil kembali, enggak mampu. Kemudian Allah menyebutkan, menutup permisalan ini, kemudian menyebutkan da'ufat talibu wal matlub. Da'ufat talibu wal matlub, amat sangat lemah mereka para penyembah berhala tersebut, demikian juga berhalanya. Maka amat sangat lemah keadaan mereka. Lah kenapa kemudian kita mengkultuskan dari selain Allah yang tidak mampu menciptakan, tidak mampu mendatangkan manfaat ataupun mabarat, tidak mampu menghidupkan ataupun mematikan? Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka inilah hakikat kehidupan kita ketika kita mengetahui bahwasanya hikmah penciptaan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah untuk menyembah hanya kepadanya, maka konsekuensinya kita jangan sampai kemudian memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermanfaat salat kita, zakat kita, tidak bermanfaat apapun dari ibadah-ibadah kita kalau kita tidak melandasi ini semuanya. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan tauhid ini, urgensi tauhid ini. Sebelumnya sampai jam berapa? Seperempat jam lagi. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dari keutamaan tauhid dan urgensinya tersebut. Sebagaimana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisuu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini? Sebagaimana tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan zalm, az-zulm atau kezaliman dalam ayat ini, khusus dalam ayat ini, maknanya adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan tadi, maka mereka adalah orang-orang yang kelak akan mendapatkan keamanan di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang yang akan mendapatkan hidayah. Mendapatkan keamanan di akhirat dan mendapatkan hidayah di dunia. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka, tauhid mereka tersebut, ketika mereka sudah mengaku dirinya sebagai seorang muslim, seorang yang bertauhid, yang menyembah hanya kepada Allah dan tidak mencampur adukkan dengan kesyirikan, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di akhirat dan akan mendapatkan hidayah di dunia. Kita butuh kepada Allah dari hidayah ini. Demikian juga keamanan kelak di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Haula'i alladziina akhlasul ibadata lillahi wahdahu la syarikalah." Siapa mereka yang berhak mendapatkan keutamaan ini, keamanan kelak di akhirat dan hidayah di dunia, adalah bagi orang-orang yang mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Walam yusyriku bihi syai'an, dan mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, baik dengan batu yang dikeramatkan, atau tidak menyekutukan Allah dengan mendatangi para dukun, percaya kepada apa yang dikatakan oleh para dukun. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk, kemudian percaya ada yang bisa mendatangkan atau manfaat atau bisa mencegah dari madharat dari selain Allah, dari ramalan-ramalan bintang dan yang semisalnya, ataupun yang lainnya dari sesuatu yang disembah dari selain Allah, dari pohon, batu, gunung, ataupun lautan-lautan yang dikeramatkan. Na'udzubillah. Maka mereka orang-orang yang seperti inilah, mereka humul aminuna yaumal qiyamah, mereka adalah orang yang mendapatkan keamanan pada hari kiamat kelak, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal muhtaduna fid dunya wal akhirah, bahkan mereka adalah orang yang akan mendapatkan hidayah di dunia. Apakah hidayah itu hanya di dunia? Tidak, ternyata juga di akhirat kelak. Orang-orang yang dia mendapatkan hidayah di dunia, dan dia menjalankan hidayah tersebut, mengamalkan hidayah tadi, mensyukuri nikmat Allah berupa hidayah tersebut, dia pun kelak di akhirat dia akan mendapatkan hidayah menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalannya. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka terakhir yang kita sampaikan di sini dari sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan dan urgensi tauhid ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang mati, yang meninggal dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah, dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang tidak menyekutukan Allah. Tidak cukup dia mengatakan saya meyakini Allah sebagai Tuhan saya yang menciptakan saya, tidak cukup. Atau mengatakan saya hanya menyembah kepada Allah tapi tidak melakukan atau merealisasikan berbagai konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ia meninggalkan kesyirikan, meninggalkan praktek-praktek yang bisa merusak akidah dan tauhid seorang hamba. Maka barang siapa yang mati, meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu dari selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Penyebutan syai'an di sini bukan sesuatu yang sepele dalam bahasa Arab. Kalau ada kalimat yang maknanya syarat, ya, ini kan kalimat yang kalau dalam bahasa Arab, bahasa Arab itu kalimat yang di dalamnya itu ada makna yang lebih kepada atau memberikan makna syarat. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, ya, apa yang dimaksud dengan syai'an di sini? Nakirah, sesuatu yang sifatnya nakirah, tidak yang sifatnya masih sifatnya umum, ya. Maka syai'an di sini tidak hanya semata-mata berhala, bisa bentuknya pohon, bisa bentuknya batu, bisa bentuknya orang yang mati yang telah dikubur, atau sesuatu yang disembah dari selain Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka barang siapa yang demikian keadaannya, dia akan mendapatkan keutamaan. Demikian keutamaannya juga dia akan diampuni dari dosa-dosanya. Apabila dia bertauhid dengan lurus, dengan akidah yang benar, dengan tauhid yang benar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sepenuh bumi. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasul bersabda di dalam hadis Al-Qudsi, yaitu hadis Al-Qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Nabi. Tidak terdapat dalam Al-Qur'an tetapi dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yabna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotaya." Wahai anak Adam, kalau seandainya kamu mendatangiku kelak dalam keadaan memiliki sepenuh bumi dari dosa-dosa dan kesalahan, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, tetapi kamu berjumpa denganku tersebut dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha magfiratan, maka sungguh kata Allah, Allah menyebutkan dengan la ataituka, lam di sini taukid menunjukkan sungguh janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang seperti ini keadaannya, maka sungguh aku akan berikan kepadamu sepenuh bumi yang demikian juga berupa ampunan. Subhanallah, urgensi tauhid dan akidah yang lurus bagi seorang hamba, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebesar bumi atau sepenuh bumi ini. Walaupun dosanya sangat banyak, tetapi dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin tersisa beberapa menit yang mungkin apabila ada di antara para jamaah yang hadir pada sekarang ini, mungkin ada beberapa yang mau disampaikan. Tafadhol, silakan.